إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita insyaallah akan mempelajari bagian terakhir dari pembahasan bab jami. الحديث الثامن حديث يانكدلافان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai keduanya, beliau dan ayahnya Abdullah, dua-duanya sahabi. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa beliau telah bersabda, man akala thuman au basalan, siapa saja yang memakan thuman, thum yakni bawang putih. Au basalan, ataupun siapa saja yang memakan basal, yakni bawang merah atau berambang. Seperti yang diketahui, dua dari jenis sayuran atau dikatakan mungkin bumbu begitu, yang memiliki khasiat sehingga terkadang sebagian mereka jadi makan dalam kondisi mentah. Falyatazilna, hendaklah dia menjauhi kami, hanya jangan berkumpul dengan kami. Au atau ini rawi ragu apakah yang didengar ini hendaklah dia menjauhi kami, atau liya'tazil masjidana, hendaklah dia menjauhi masjid kami ini. Dan dengan lafaz ini masjidana, sebagian ulama menyatakan bahwa larangan ini khusus berkaitan dengan Masjid Nabawi. Jadi dengan lafaz ini dipahami oleh sebagian ulama bahwa larangan ini, jadi larangan bagi seorang yang mengkonsumsi bawang putih ataupun brambang untuk masuk ke masjid Nabi. Nah, pada riwayat Al-Bukhari dengan lafaz masajid, al-masajid liya'tazil masajid, dan dengan lafaz ini menunjukkan bahwa larang ini sifatnya umum, ya, tidak hanya khusus untuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid Nabawi. Kemudian wal yaq'ud fi baitihi, dan hendaklah dia duduk di rumahnya, artinya jangan ya mendatangi masjid, ya, dikarenakan apa yang dia konsumsi tadi yang akan menjadikan gangguan bagi orang lain. Kemudian wa utiya biqidrin fihi khadiratun, kemudian didatangkan kepada beliau dengan jadi sebuah periuk, kidr, ya, periuk yang di dalamnya berisi khadirat, tumbuhan, atau istilahkan sayuran, ya, yang biasa gunakan, ya, oleh manusia dalam lauk makan mereka. Min bukulin, ya, bukul jadi jenis sayuran yang daunnya rimbun menutupi tanah. Fawajadalah rihan, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati aroma yang kuat, ya, dari sayuran tadi. Jadi datangkan wadah berisi sayuran, ya, yang beliau sallallahu alaihi wasallam mencium bau yang kuat dari isi periuk tadi. Fasa'ala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Fa ukhbiru bima fiha min al-buqul, maka dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, isi dari periuk tadi, ya, yang berupa bukul. Ini jenis sayuran, ya, tertentu yang beraroma kuat tadi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qarribuha ila ba'di ashabi, dekatkan wadah tadi ke sebagian sahabatku, bawa kepada salah satu di antara sahabatku. Pada riwayat yang lain disebutkan bahwa yang dimaksud adalah Abu Ayyub. Jadi suruh dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya agar dibawa ke sahabat Abu Ayyub. Falamma ra'ahu kariha aklaha, ketika sahabat tadi melihatnya, melihat yang dibawakan kepadanya tadi, maka nampak, ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya tadi kariha aklaha, nampak ketidaksukaan untuk memakannya. Kenapa? Ya, karena sahabat tadi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak memakannya, dibawakan kepada beliau, tapi beliau menyuruh untuk dibawakan ke sahabat yang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabatnya alasan yang menjadi dasar kenapa beliau kok tidak memakan itu. Kul, ya, makanlah. Baik. Ini menunjukkan bahwa apa yang dibawakan oleh sebagian sahabatnya kepadanya itu sesuatu yang halal. Ya, sesuatu yang halal. Dari sisi mana? Beliau memerintahkan untuk memakannya, mempersilahkan. Kemudian beliau menjelaskan sisi yang menjadikan kenapa kok beliau tidak memakannya. Fa inni unaji man la tunaji. Karena sesungguhnya kenapa kok aku tidak memakannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa inni unaji, karena sesungguhnya aku bermunajat, berbicara ya, dengan suara yang lirih kepada ya, yang kalian tidak berbicara kepadanya. Gimana yang dimaksud di sini? Yakni malaikat Jibril. Ya, seperti yang kita ketahui, ya, wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kapan saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Sehingga beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, tidak ingin ketika datang Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau dalam keadaan yang ada pada diri beliau sesuatu yang mengganggu Jibril. Ya, karena bau-bau yang semisal ini, ya, yang menusuk yang semisal ini mengganggu mereka. Baik, sampai nanti pada hadis yang berikutnya. Kemudian al-hadis tasi', hadis yang di atas diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, hadis berikutnya al-hadis tasi', hadis yang ke-9. An Jabirin radhiyallahu an. Dari sahabat Jabir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau telah bersabda, man akala thuma awil basala awil kurrata fala yakrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhul insanu. Istirahatnya keliru ya, insan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala thuma awil basala awil kurrata, siapa saja yang memakan thum, ya, bawang putih ataupun bawang merah ataupun kurrat, ya. Kurrat ini ya, kalau di kamus bawang play bentuknya ini seperti daun bawang yang modelnya seperti itu, tapi ada bunganya kemerahan. Dan itu biasa dipakai oleh orang-orang di benua Eropa sana untuk masakan mereka. Nah, jenis-jenis ini dari jenis ya tumbuhan yang memiliki aroma yang kuat. Dan terkadang ya pengaruh dari tumbuhan itu sampai ke keringat. Ya, jadi bukan hanya ketika dikonsumsi dari mulutnya seorang, ketika berbicara dengannya bisa mencium aroma dari bawang ataupun brambang. Ya. Tapi bahkan dari keringatnya ya, itu memiliki yakni bau yang menusuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yaqrabanna masjidana." Siapa yang mengkonsumsi ya, jenis-jenis sayuran ini, janganlah dia mendekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhul insan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan larangannya kenapa seorang yang mengkonsumsi benda-benda ini ya untuk tidak boleh masuk ke dalam masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat, ya, malaikat yang hadir menyaksikan manusia kaum muslimin yang sedang salat, tata'adza mimma yata'adza minhul insan. Para malaikat itu ya terganggu dengan apa-apa yang manusia ya terganggu dengannya, yakni dari bau-bau yang tidak sedap tersebut. Tapi kita lihat keterangan Alim al-Sa'di rahimahullah. Wa qawluhu fi hadithai Jabir, man akala thuman aw basalan ila akhiri. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dua hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir, siapa saja yang memakan bawang putih ataupun bawang merah hingga akhir dari hadis tersebut, kata beliau, fihi annahu la yajuzu adhiyatul muslimi. Di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, tidak bolehnya terjadi sebuah gangguan ya, yang menimpa seorang muslim. Apapun dari bentuk gangguan tersebut, ya sebagaimana pada hadis ini terkait dengan bau, ya, juga apa saja dari hal-hal yang itu sifatnya gangguan. Sebagaimana kita ketahui, terkadang gangguan bisa dalam bentuk bau sebagaimana yang disebutkan di hadis, terkadang dalam bentuk suara. Ya. Oleh karena itu, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mengingatkan orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan bacaannya, suaranya ini mengganggu seorang yang sedang apa? Istirahat. Ya. Bacaan Al-Qur'an. Ya. Bukan obrolan, bukan perkara-perkara yang sia-sia. Membaca Al-Qur'an ketika bacaan itu mengganggu orang yang sedang istirahat. Yang demikian ya, tidak diperkenankan di dalam syariat kita. Demikian pula gangguan-gangguan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini. Kemudian, wa anna man fihi raihatun karihatun yunha an huduril masajidi wal majami'i. Dan bahwa di antara hal ya, yang berkaitan dengan ini, seseorang yang dia membawa bau-bau yang kariha ya, yang tidak disukai, dilarang untuk hadir di masjid-masjid ya, ketika momen salat berjamaah ataupun ya momen-momen yang di sana berkumpul manusia. Wal majami', demikian pula tempat-tempat pertemuan meskipun tidak di masjid ya, di saat di sana berkumpul manusia, maka seseorang yang dalam keadaan dia membawa bau-bau yang tidak sedap, entah karena makanan yang dimakannya ataupun dari sisi pakaian yang mengeluarkan bau yang mengganggu, maka orang yang seperti ini dicegah, dilarang untuk mendatangi manusia. Kenapa demikian? Li'annahu yu'zi man fiha minal malaikati wal adamiyin. Dikarenakan orang yang seperti ini keadaannya ini akan mengganggu siapa saja yang ada di masjid-masjid tersebut atau di tempat-tempat pertemuan, baik dari kalangan malaikat ataupun Bani Adam, ya manusia. Kemudian yang antara faedah dari hadis ini, wala ba'sa bi akli hadhihi al-asyai, tidak mengapa ya untuk mengkonsumsi jenis-jenis ini. Kenapa? Li'anna halalun, dikarenakan ini jenis-jenis yang halal. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sahabatnya yakni Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ya, ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakannya, beliau pun tidak suka untuk memakannya. Karena kekhawatiran dari diri beliau, jangan-jangan ini makanan yang tidak boleh untuk dikonsumsi atau minimalnya makruh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya tersebut untuk memakannya, untuk menghilangkan ya dugaan-dugaan, kekhawatiran-kekhawatiran atau keraguan-keraguan akan kehalalan makanan tadi. Beliau nyatakan, "Kul, makanlah." Ya, fa inni unaji man la tunaji. Kemudian beliau menjelaskan sisi alasan kenapa kok beliau tidak memakan, ya, meskipun beliau yakni menegaskan akan kehalalannya. Kejadian ini taib mirip dengan peristiwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam awal kali hijrah ke Madinah. Para sahabat ya, sangat berkeinginan untuk bagaimana memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang mampu mereka lakukan. Tapi sebagian dari mereka kemudian memasakkan dob, ya. Al-dob, ya. Dob ini ya sering dibahasakan dengan biawak padahal tidak, ya. Tayib. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mencium aroma dari dob bakar ini, panggang ini, ya, beliau sangat berhasrat, ya. Belum melihat bendanya, ya, belum melihat bendanya. Nah, begitu disuguhkan, ya, beliau sudah hampir menyentuh tangannya, kemudian menarik kembali. Para sahabat heran, ya, kemudian bertanya, apakah haram ya Rasulullah? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tidak. Artinya itu apa? Halal. Ya, kemudian beliau menjelaskan akan tetapi ya, kami tidak biasa makan seperti itu. Artinya bisa jadi ya karena beliau manusia sebagaimana yang lainnya. Hanya beliau mendapatkan wahyu. Ya, hal yang sesuatu yang tidak lazim ya dimakan oleh ya, sebagian masyarakat. Ya, itu ada perasaan apa namanya kalau itu tidak los, tidak tegel misalnya. Mungkin ada sebagian di antara jenis-jenis hewan dari hewan-hewan air yang kita tidak terbiasa makannya. Ya, seluruh hewan air itu halal. Ya, tetapi untuk bisa makanan ini melewati tenggorokan, kerongkongan, ini berat rasanya. Ya, seorang yang menghadapi seperti itu tidak bisa dipaksakan. Ini halal pokoknya makan, tidak bisa. Jadi demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menepis kekhawatiran dari sahabatnya dengan mengatakan kul, makan, menunjukkan bahwa makanan itu halal. Lakin yukrahu akluha liman arada hudhur al-jamaah. Akan tapi ya dimakruhkan untuk memakannya, artinya tidak disukai untuk memakannya, liman arada hudhur al-jamaah, bagi siapa saja yang hendak menghadiri jamaah, ya, hendak menghadiri salat berjamaah ataupun ya pertemuan dengan manusia. Baik. Nah, semisalnya, ya, selain dari jenis-jenis yang disebutkan, yang secara aroma, ya, semisal atau bahkan lebih tajam daripada itu. Ya, jadi penyebutan di sini, ya, ala sabilil misal, ya, sebagai contoh, yang bisa jadi ada jenis-jenis tumbuhan tertentu, ya, yang dikonsumsi oleh sebagian masyarakat yang aromanya lebih tajam dibandingkan bawang ataupun berambang. Nah, contohnya petai, ya, petai jengkol, ya. Biasanya jenis ini bikin ramainya di kamar mandi. Ya, seperti itu. Siapa ini yang pipis? Ya, seperti itu. Ya, siapa lagi kalau bukan penghuni rumah itu, kan, seperti itu, ya. Nah, jadi tidak disukai atau dimakruhkan bagi seorang yang hendak menghadiri jamaah untuk mengkonsumsi ini, kecuali jika dia mampu untuk menghilangkan asar dari baunya, ya, entah itu dengan menggosok giginya, ya, demikian pula dengan aroma-aroma, ya, parfum yang bisa menghilangkannya. Ya, termasuk di antaranya yang dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tumbuhan-tumbuhan ini, ya, untuk menghilangkan baunya adalah dengan dimatikan, dengan dimasak, ya, dengan dimasak. Kemudian wa yu'dharu man akalaha bitarkil jama'ati idza lam yataqassada akluha liyu'dharu atau lam yataqassada akluha liyu'dharu. Dan diberikan uzur, ya, bagi siapa yang memakannya untuk meninggalkan jamaah apabila dia tidak bermaksud dengan memakannya untuk cari-cari uzur, ya. Karena bisa jadi, ya, manusia beragam, ada yang senang cari-cari uzur, cari-cari alasan, ya. Jika seorang tanpa sengaja dan dia tidak memiliki kemampuan, ya, untuk bisa menghilangkan asar-asar, pengaruh-pengaruh dari bau yang muncul, ya, dari tumbuhan yang dimakannya ini, dia diberi udzur untuk tidak hadir dalam sholat berjamaah. Ya. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, Islam demikian perhatian di dalam menjaga maslahatul jami'ah, ya, dibandingkan maslahat fardiyah, ya, kemaslahatan yang sifatnya pribadi. Sebagai contoh misalnya, ya, ibadah sholat ini maslahatnya kaitannya dengan apa? Dengan pribadi, ya. Hatta sebagaimana kita ketahui bahwa hukum sholat berjamaah itu wajib, tapi manakala seseorang dia pada dirinya membawa sesuatu yang akan mengganggu orang lain, maka, ya, dia dicegah untuk hadir, ya, di dalam jamaah karena akan menyebabkan gangguan, ya, terhadap yang melaksanakan ibadah ini. Ya, coba di sini untuk kita timbang, ya, agar jangan sampai, ya, apapun dari yang sifatnya gangguan muncul dari kita. Ya, karena bisa jadi terkadang seseorang, ya, mungkin dalam bentuk yang lain membawa anak, ya, yang belum usia untuk diajak sholat, ya, anaknya juga belum punya kemauan, ya, untuk, ya, tenang, ya. Akhirnya keberadaan anak tersebut di masjid, ya, menyebabkan terganggunya jamaah, entah dengan sebab lari-larinya ataupun mungkin nangis gak mau ditinggal, dan beragam gangguan yang akan muncul dari situ. Maka hendaknya di sini ta'awun, ya, antara suami istri, masing-masing memberikan kesempatan kepada pasangannya untuk bisa beribadah dengan tenang, ya, dan tidak memunculkan gangguan terhadap yang lainnya. Kemudian wa amma in taqassada fala yu'dharu. Adapun seseorang yang memang menyengaja, ya, cari-cari alasan, menyengaja untuk, ya, dibolehkan tidak hadir dalam jamaah. Jadi cari-cari alasan, begitu waktu mendekati sholat jamaah, dia makan ini. Ayo sholat, saya habis makan brambang. Ini cari-cari apa? Alasan, ya. Kan kita tidak boleh mengganggu orang yang sholat. Orang yang semisal ini, kata Syekh, la yu'zar. Ya, la yu'zar. Semisal dengan ini, jadi mereka yang terkena kewajiban untuk menjalankan ibadah-ibadah yang wajib selain sholat, seperti puasa. Ya. Sehingga kita ketahui bahwa di sana ada uzur-uzur yang diberikan, ya, oleh syariat itu sebagai, ya, sebab yang membolehkan untuk tidak puasa. Contohnya safar, ya, baik itu, ya, safar untuk tujuan ibadah ataupun safar untuk hal-hal yang sifatnya mubah untuk keperluan duniawi, ya, seperti untuk kepentingan dagang ataupun yang semisalnya. Seseorang, ya, memang dia tertuntut untuk melakukan safar, ya, maka dibolehkan baginya, ya, untuk dia berbuka meskipun perjalanannya bukan sebuah perjalanan yang berat, ya, karena semata safar, ya, ini merupakan uzur, ya, bagi seorang muslim untuk dia berbuka. Nah, jika seseorang mungkin saja misalnya dia terkena kewajiban bayar kafaroh, ya, misalnya dia terkena kewajiban untuk berpuasa berturut-turut selama 2 bulan, ya, kan. Nah, ketika dia merasa kecapean, wah ternyata kok kesel ini kafarohnya, ya, terus cari-cari alasan, wah ini kan safar itu boleh untuk menjadikan seorang berbuka. Akhirnya, ya, dia safar tujuannya apa? Ya, untuk cari alasan biar bisa berbuka, ini sudah capek sekali puasanya. Ya, kita tahu kalau seseorang, ya, dia memutus puasa yang harus dijalankan secara berturut-turut. Contoh tadi kafaroh orang yang menggauli istrinya di siang Ramadan. Ya. Apa? Dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Artinya tidak boleh putus. Kalau sampai putus, ya, karena bukan alasan yang dibenarkan dalam syariat, maka dinolkan lagi begitu. Ya. Semisal tadi, dia karena udah kesel ini sudah 15 hari. Padahal kurangnya berapa? Kalau 2 bulan kurang berapa? 45 hari. Akhirnya dia cari-cari alasan untuk safar. Ya. Maka dia pun safar, kemudian buka, ya. Maka dihitung di nol lagi gitu. Lain halnya kalau karena alasan yang syar'i, ya, yang itu dibenarkan dalam syariat, maka, ya, kosongnya ini tetap, ya, menjadi bagian dari rukhsah untuk dia nanti melanjutkan kekurangannya. Kemudian wa mithluhu man bihi bakharun. Semisal dengan ini, yakni larangan, ya, untuk menghadiri salat jamaah. Baik. Ya, bagi orang-orang yang pada diri mereka ada bakhar. Ya, bakhar itu bau badan. Ya. Bau badan. Wa nahuhu, dan yang semisalnya, ya, bau-bau yang ada pada dirinya, ya, dan termasuk bau mulut, ya, maka ini pun, ya, perkara yang harus dijauhkan dari seseorang sehingga tidak mengganggu saudaranya yang menjalankan ibadah. Oleh karena itu, ya, jika seorang menyadari bahwa sholat berjamaah Ini merupakan kewajiban di dalam pelaksanaan ibadah salatnya. Maka tentunya dia berupaya untuk bagaimana menghilangkan hal-hal yang akan mengganggu tadi dari dirinya. Kemudian wa yu'maru bi mu'alajatihi, dan dia diperintahkan untuk melakukan ilaj, yakni pengobatan yang akan bisa menghilangkan dari dirinya bau-bau yang mengganggu tadi. Kemudian berkaitan dengan masalah ini yang juga ya bisa jadi baunya itu lebih ya dibandingkan dengan jenis-jenis makanan yang disebutkan di dalam hadis ini. Apa yang kita kenal di masa kita dengan rokok. Ya. Di mana ya, zat rokok itu tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tapi perlu untuk kita ketahui ya bahwa syariat Islam, syariat yang sempurna, mengatur seluruh ya sisi kehidupan dan kemaslahatan manusia. Ya, sehingga tidak ada satu perkara pun kecuali di sana akan diketahui hukumnya. Ya. Dengan apa? Dengan istinbat dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ataupun dari ayat-ayat Al-Qur'an. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ya, pada maqalat beliau, maqalat Al-Albani, ditanya tentang permasalahan hukum rokok. Dan perlu untuk kita ketahui para ulama selain beliau ya, banyak yang menjelaskan tentang perkara ini, termasuk Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan bahwa secara nas terkait dengan rokok, artinya nas ini teks yang di situ menyebutkan tentang rokok, tidak ada di dalam hadis. Tetapi di sana ada beberapa hadis yang mengisyaratkan ya tentang larangan rokok ini. Di antaranya hadis-hadis ini. Juga hadis yang lainnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya sahabat yang datang ke masjid dalam keadaan ya membawa bau-bau ini untuk ya keluar dari masjid ya, dikeluarkan oleh Nabi, diperintahkan untuk keluar dan untuk yakni menuju Baqi ya. Apa dinding Baqi itu apa? Baqi itu apa? Kuburan. Ya. Nabi menyuruh orang ini, sahabatnya ini, yang datang ke masjid dalam keadaan membawa ya, bau-bau yang semisal ini, untuk mendatangi kuburan Baqi. Ya. Saya kata beliau, seakan ini isyarat dari Nabi SAW bahwa orang yang seperti ini keadaannya, ini tidak pantas untuk berkumpul dengan yang masih hidup. Ya. Yang akan terganggu ya dengan apa yang ada pada dirinya tadi. Ya, cocoknya ya tinggal bersama dengan yang sudah mati seperti itu. Nah, kata beliau sekarang bandingkan ya, terlepas dari bahaya merokok itu apa saja misalnya ya. Sekarang bandingkan antara baunya yang muncul dari tumbuh-tumbuhan ini yang akan bisa dihilangkan dengan seorang bersiwak ya dengan sebaik mungkin atau menggosok gigi ya. Dengan bau rokok ya yang ini baik baunya itu demikian melekat ya pada keringatnya, pada pakaiannya ya, yang itu sangat sulit untuk dihilangkan. Artinya para perokok ini lebih pantas untuk diusir dari masjid, kan begitu ya. Kenapa? Karena gangguannya itu lebih kuat, lebih besar dibandingkan orang-orang yang makan brambang atau bawang atau petai atau jengkol. Ini dilihat dari satu sisi terkait dengan gangguan terhadap pihak yang lain. Ya. Belum lagi dari sisi bahaya yang ada pada rokok itu. Kalau dulu-dulu, ya, peringatan pemerintah yang ditempel di kemasan rokok itu kan sebatas, ya, rokok bisa menyebabkan kalau, ya, janin demikian-demikian, kemudian jantung demikian-demikian. Baik, ya. Peringatan berikutnya sekarang kan merokok membunuhmu, kan seperti itu. Ya. Kata pecandu rokoknya, enggak ngerokok juga mati, kan seperti itu. Lebih baik merokok dulu sebelum mati. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa merokok ini berbahaya. Ya, tentunya dalam hal ini pemerintah ketika memberikan peringatan seperti itu kan enggak main-main, ya. Merokok membunuhmu. Ya, serius itu. Oleh karena itu kalau kita lihat misalnya di rumah sakit-rumah sakit, ya, tentang peringatan dari bahaya rokok, ya, saya pernah lihat di poliklinik jantung itu, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki di situ disebutkan tentang bahaya rokok. Sekarang apa bahaya petai, bahaya jengkol, bahaya tadi? Bahkan bawang dan brambang memiliki khasiat. Ya. Oleh karena itu kata Syekh Nusaimin sepakat, ya, para dokter menyatakan bahwa rokok itu berbahaya. Rokok itu berbahaya. Meskipun ada yang, ya, istilahnya embeling, ya. Ya, saya tahu memang rokok berbahaya, tapi saya punya obatnya. Saking sudah kecanduannya. Nah, sementara Islam melarang dari sesuatu yang berbahaya, mengharamkan dari perkara yang berbahaya, baik itu bahayanya murni ataupun lebih dominan dibandingkan maslahat, manfaat yang ada di dalamnya. Baik, sekarang, ya, setelah kita ketahui, sebelumnya mungkin ada yang bisa menyebutkan tentang manfaat rokok. Ya. Sebagian orang bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya. Ya. Sampai-sampai ada, subhanallah, katakan bahwa merokok itu sunnah. Kenapa? Karena dengan itu bisa memberi lapangan pekerjaan bagi sekian ribu manusia. Masya Allah. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sebagian lagi kalau dari kalangan pondokan punya pelesetan itu, kalau dibaca kitab itu kan ada qalu. Nah, qalu itu kependekan dari merokok dulu. Ada lagi pelesetannya, kalau kita itu kan sunni nyusugni. Subhanallah, subhanallah. Intinya sekali lagi bahwa melihat dari keadaan, ya, rokok yang seperti itu, maka para ulama menyatakan tidak diragukan lagi akan hukum haramnya rokok. Ya. Oleh karena itu, selain, ya, dari sisi gangguannya, ya, yang demikian terhadap orang lain, ya, bahwa rokok ini sesuatu yang memudaratkan, ya, bahkan sebagian ahli kesehatan menyatakan bahwa perokok pasif, ya, maksud perokok pasif itu bukan yang sesekali merokok sekali tidak, bukan itu, tetapi orang yang menghirup rokok yang dihisap oleh orang lain, ya, misalnya kita sedang di bis, ya, ternyata ada orang yang merokok di situ, asap rokok ini dihirup oleh kita. Nah, kita dikatakan sebagai perokok pasif, bukan perokok, ya. Tapi karena menghirup rokok, menghirup asap tadi dikatakan sebagai perokok pasif. Nah, ini, ya, efek terhadap orang yang seperti itu jauh lebih besar dibandingkan terhadap perokoknya sendiri. Ini kata sebagian peneliti kesehatan. Nah, jadi mudaratnya bukan hanya baunya, tetapi pada bahaya yang akan merusak fisik dari orang lain ya. Tentu hal yang demikian tidak dilakukan lagi keharamannya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.